الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita المسألة الرابعة مكروهات الذبح perkara-perkara yang dimakruhkan dalam penyembelihan, yang dibenci, yang pertama yukrahud dhabh bi alatin kallah ay ghir qati'ah lianna dhalika ta'dhibun lil hayawan li hadith Shaddad bin Aus al-Madi wa fihi وليحد أهدكم شفرته وليرح ذبيحته ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. Yang pertama yang dimakruhkan adalah menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, yakni susah untuk memutuskan atau memotong. Kenapa? Lianna dzalika ta'dzibun lil hayawan. Mungkin bentuknya seperti pisau, seperti pedang, tapi tidak diasah jadi tumpul. Jadi, karena tidak diasa akhirnya tumpul. Yukrah, dibenci, menyakitkan hewan. Lianna dhalika ta'dhibun lil hayawan, karena sangat menyiksa hewan. Jadi, sesuai dengan hadis Shaddad ibn Aus yang telah kita lewati, dan dalam hadis itu waliyuhidda ahadukum syafratahu waliyurihdabi hatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya yang bakal dijadikan alat untuk menyembelih, waliyurihdabi hatahu, dan hendaknya dengan itu dia memperlakukan hewannya dengan baik, dengan raha. Perlakuan yang menyenangkan, tidak sadis, tidak arogan terhadap hewan yang akan disembelih. Artinya ketika dia haus diberi minum, lapar diberi makan, ketika kepanasan dibawa bernaung. Barakallahu fikum. Ini namanya iraha, irahatud dhabihah, membuat nyaman hewan yang bakal disembelih, bukan disiksa, bukan dianiaya. Juga sesuai dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda syafar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mempertajam pisau. Baik. Wa antuara anil bahaim, dan ketika mempertajam pisau ini hendaknya tidak di hadapan hewan yang bakal disembelih. Barakallahu fikum. Disembelih di tempat lain, barakallahu fikum, ngasahnya di tempat yang lain. Ngasah pisaunya ini jangan di hadapan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tidak boleh diasah di hadapan hewan yang bakal disembelih. Itu yang pertama. Harus dipertajam, tidak boleh tumpul. Makruh. Yang kedua, yukrahu kasru unuqil hayawan aw salkhihi qabla zuhuqi ruhihi. Yukrah, makruh. Tapi yukrah itu artinya dibenci. Kalau dibenci, ya harus ditinggalkan. Tapi Kebalikannya, kalau sunnah dianjurkan, hendaknya dilakukan, bukan kebiasaan orang-orang awam. Ketika dia makruh, oh cuma makruh kuahnya haram, akhirnya dia yang lakukan. Begitu urusan sunnah, cuma sunnah sudah jukwak, akhirnya dia meninggalkannya. Hendaknya tidak seperti itu kita, barakallahu fikum. Sunnah kita semangat melakukannya, dan yang makruh segera kita meninggalkannya. Karena barakallahu fikum dibenci, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena termasuk penyiksaan. Penyiksaan yang tidak diinginkan sesungguhnya. Baik. Yang kedua, yukrahu kasru unukil hayawan aw salkhihi qabla zuhuqi ruhihi. Makruh, dibenci untuk mematahkan leher hewan sembelihan. Baik. Dan ini banyak dilakukan, hatta di orang-orang Yaman. Tapi begitu dia menyembelih, langsung dia cracking namanya. Tapi cracking yang bikin patah leher, crack, emang mati dia. Tidak boleh, barakallahu fikum. Aw salkhihi, atau mengulitinya sebelum selesai nyawanya pergi. Masih dalam keadaan meronta-ronta, dia sudah dikuliti. Barakallahu fikum. Jangan. Biarkan dia selesai. Agak. Karena dia masih merasakan sakit. Mungkin dia untuk sementara tenang. Tapi begitu dia diiris, langsung bergerak. Menunjukkan bahwa apa? Masih ada rasa sakit. Dia masih merasa. Maka biarkan dia betul-betul hilang nyawanya, tidak ada lagi geraknya sama sekali. Jadi baru boleh dikuliti. Dia masih kebakar-bakar, so main tarik, main iris sana, iris sini. Jangan. Biarkan dia bergerak sampai betul-betul tenang dia. Pertanda bahwa memang sudah tidak ada nyawanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan pernah menguliti hewan sebelum nyawanya melayang. Li hadis Syaddad bin Aus. Taib. Sesuai dengan hadis Syaddad. Hadis Syaddad ini banyak sekali poin yang diambil daripadanya. Kata Rasulullah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Taib. Kalau kalian menyembelih, maka sehendaknya kalian memperbaiki cara penyembelihan. Taib. Waliqali Umar radhiyallahu anhu, la ta'jalul anfus antazhaqa. Kalian jangan mendahului apa? Mendahului nyawa sebelum melayangnya. Dengan cara menguliti sebelum selesai nyawanya keluar. Barakallahu fikum, dan hewan itu tenang. Maka biarkan dia bergerak, dengannya darah yang masih ada akan keluar. Darah yang, barakallahu fikum, masih ada dalam tubuhnya segera keluar semuanya. Dengan semakin banyak dia bergerak, semakin cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yukrahu haddus sikin wal hayawan yubsiruhu. Makruh mengasah pisau pedang dalam keadaan hewan melihat. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Taib, li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq wa fihi wa antuara 'anil bahaim. Kalian menyembunyikan cara penajamannya itu dari pandangan hewan sembelihan. Jangan digosok pisau itu di hadapan hewan yang bakal disembelih. Barakallahu fikum. Demikian juga tidak boleh menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Kalau banyak yang bakal disembelih, beberapa ekor, jangan dikumpulkan di satu tempat kemudian disembelih satu-satu. Barakallahu fikum. Dalam artian yang lainnya melihat temannya disembelih. Maka jangan, barakallahu fikum, jangan menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya, karena akan menjadikan dia ketakutan, barakallahu fikum, menjadikan dia bersedih. Baik. Sekali lagi, sebagaimana kita katakan kemarin, hewan ini juga memiliki perasaan. Dia bisa marah, dia juga bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Kasih sayangnya imma terhadap sesama hewan, wa imma terhadap yang lainnya. Hewan peliharaan kita, masya Allah, bagaimana dia mengungkapkan kasih sayangnya, perasaan senangnya. Barakallahu fikum. Rasa bencinya, jengkelnya, takutnya, rasa ini ada pada hewan sama seperti pada manusia. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita menakut-nakuti, menitarwiya. Baik. Menakut-nakuti, mengagetkan sehingga dia merasa takut. Baik. Biarkan hewan-hewan itu dengan keadaannya. Jangan pernah mengganggu, jangan pernah usil. Barakallahu fikum. Jangan pernah usil terhadap hewan-hewan ini. Barakallahu fikum. Dia lagi mungkin lagi ngaso, istirahat. Kemudian langsung kita kagetkan. Langsung dia bangun dengan cepat, lari pontang-panting. Mayam bagi, tidak pantas. Apa untungnya? Apa manfaat faedahnya? Baik, barakallahu fikum. Tidak ada. Sebagaimana juga anda akan mau diperlakukan seperti itu. Baik. Bahkan ini dijadikan bahan guyonan, bahan lelucon oleh sebagian orang. Baik. Ngerjain namanya. Tidak pantas bikin kaget, bikin takut. Barakallahu fikum. Baik. Misalnya ada kucing di situ, kucing lagi bobok-bobok. Antum jalan langsung ditendang. Masya Allah. Apa dosanya, apa salahnya? Kasihan sang kucing. Kalau anda tidak bisa berlaku baik, dalam artian tidak bisa memberi makan untuknya, sudah tidak usah ganggu. Biarkan dia dengan istirahatnya. Masya Allah. Sampai seperti ini urusannya diatur dalam syariat kita. Sekali lagi, sampai yang seperti ini diurus dalam syariat kita. Betapa rincinya, betapa lengkapnya, betapa menyeluruhnya syariat kita. Barakallahu fikum. Hatta urusan hewan, muamalah kita dengan hewan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihsan, barakallahu fikum. Sudah juga kita lewati. Baik, di pelajaran mana ini? Berlaku baik terhadap hewan. Kemarin kan ya? Berlaku baik terhadap hewan. Hewan peliharaan, boleh kita pelihara hewan, tapi diberikan kebutuhan-kebutuhannya, diberikan hak-haknya. Baik. Al-masalatul khamisah, masalah yang kelima, hukmu dhabaihi ahlil kitab. Hukum sembelihan ahlul kitab. Tahillu dhabaihu ahlil kitab ibn al-yahudi wa nasara. Halal sembelihan ahlul kitab, Yahudi dia atau Nasrani dia. Bukan murtad masuk Nasrani atau murtad masuk apa? Masuk Yahudi. Barakallahu fikum. Sama. Zaman dahulu sampai sekarang, ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab bukan karena keturunan. Baik. Dalam artian Tapi orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, bukan cuma orang-orang Yahudinya saja, pokoknya semua yang berkeyakinan dengan keyakinan itu. Demikian juga orang Nasrani. Tapi barakallahu fikum, dari zaman dahulu Nasrani sudah tersebar kemana-mana. Semua orang yang beragama Nasrani, barakallahu fikum, bukan yang baru murtad kemudian masuk ke dalam agama Nasrani. Itu hukumnya lain. Dia memang moyangnya, bapaknya ke atas, barakallahu fikum, Nasrani. Halal sembelihannya Yahudi Nasrani dulu sampai sekarang ini, yang akan datang juga. Dengan catatan dia menyembelih sesuai dengan apa? Sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia muslim, kalau dia menyembelih tidak sesuai dengan hukum syariat, haram hukumnya. Jadi sembelihan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah kita, barakallahu fikum, pelajari. Persyaratan yang berhubungan dengan orangnya, paham? Yang kedua, persyaratan yang berhubungan dengan hewannya. Yang ketiga, persyaratan yang berhubungan dengan alat yang akan dipakai untuk menyembelih. Ketika semua persyaratan ini terpenuhi, maka halal sembelihannya, barakallahu fikum. Muslim atau kitabi? Muslim atau kitabi? Kapan tidak terpenuhi, maka haram hukumnya. Jangankan dia kitabi, muslim saja kalau tidak memenuhi syarat dia menyembelih, maka tidak halal sembelihannya. Seperti sengaja-sengaja dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan itu, itu haram hukumnya. Walaupun yang menyembelihnya Pak Haji, karena Allah telah melarang kita untuk memakannya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan kalian memakan hewan-hewan sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Baik, apalagi kalau dia Nasrani. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan ta'am di sini maksudnya sembelihannya orang-orang ahlul kitab halal untuk kalian. Aidzabaihu ahlil kitab minal yahudi wan nasara hillul lakum ayyuhal muslimun. Sembelihan ahlul kitab, Yahudi dia, Nasrani dia, halal untuk kalian wahai kaum muslimin. Kalau dengan apa? Tata cara yang syar'i, barakallahu fikum. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan yang lain jadi persyaratan-persyaratan, maka halal untuk kita makan. Tapi cuma di kalangan kaum muslimin ini sudah tidak berlaku lagi. Pokoknya kalau yang menyembelih Nasrani, khalas haram hukumnya, barakallahu fikum. Kita tidak tahu apakah memang karena ketidaktahuan ini, atau ya karena memang cara penyembelihan yang dilakukan oleh orang Nasrani tidak lagi sesuai dengan hukum syariat Islam, barakallahu fikum. Cuma dia toki kah, barakallahu fikum, cuma dia apakah GP kah, atau cuma dia cike? Orang Nasrani kalau menyembelih ayam, dia sembelih enggak? Siapa yang tahu? Hah? Beda, langsung putus. Kalau toki ini, toki dia. Dia banyak toki, sama dengan anjing. Hah? Oh, dijepit. Oh, cuma cekek, cuma. Hah? Sepatah leher. Ya mungkin, barakallahu fikum, karena tidak jelasnya cara penyembelihan mereka sehingga kaum muslimin pukul rata. Pokoknya bukan kaum muslim yang sembelih, haram. Itu mungkin yang menjadikan kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak mau, barakallahu fikum, tidak mau memakan sembelihannya mereka. Jadi, gara-gara ini mungkin. karena tidak jelasnya lagi cara penyembelihan yang mereka lakukan. Tapi seandainya barakallahu fiik, mereka memperlakukan sembelihan sama seperti penyembelihan kaum muslimin, maka halal untuk kita makan. Tapi kalau tidak, jangankan orang Nasrani, orang muslim saja kalau tidak sesuai dengan penyembelihan yang syar'i, haram hukumnya. Jadi, hatta muslim dia, Pak Haji dia, kalau cuma dia gepet, barakallahu fiikum, dia patahkan lehernya, haram, bangkai dia. Bangkai. Maka catatan ini tadi, barakallahu fiikum, penting. Bahwa penyembelihan yang dilakukan oleh orang Yahudi atau Nasrani harus dengan tata cara yang syar'i. Barakallahu fiikum. Baik. Fadhabaihu ahli kitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin. Maka sembelihan ahli kitab, apakah itu Yahudi atau Nasrani, halal secara ijma' kaum muslimin. Li'annahum ya'takiduna tahrim adzabhi li ghairillah. Karena mereka meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimul maitat. Baik. Dan haramnya bangkai. Barakallahu fikum. Tapi yang namanya bangkai, baik, jangankan orang-orang Nasrani, barakallahu fikum, sebagian kaum muslimin juga makan bangkai. Barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin pembahasannya. Kalau memang hewan itu hewan liar, boleh ditembak. Tapi kalau hewan itu jinak, tidak boleh ditembak, harus disembelih. Barakallahu fikum. Tidak sah. Barakallahu fikum. Kalau ditembak, padahal mampu untuk ditangkap baik-baik kemudian disembelih. Barakallahu fikum. Yang ditembak itu ya karena darurat. Tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan cara ditembak tadi itu. Dipanah atau ditombak. Atau hewan yang jinak kemudian menjadi liar, tidak bisa dipegang, tidak bisa didekati, maka silakan diperlakukan sama seperti hewan liar. Tapi kalau dia jinak, maka tidak boleh kecuali dengan cara penyembelihan yang syar'i. Kita katakan tadi, hatta orang-orang, barakallahu fikum, hatta orang-orang yang ngaku muslim, sebagian di antara mereka ini fasakah, mentai fasakah, makan bangkai, sabung ayam, ayamnya mati, barakallahu fikum, tidak disembelih secara syar'i, kena pisau, kan sabung ayam pakai pisau, cuma dua kali naik, tek tek tek, mati sudah, barakallahu fikum, nancap ke dadanya, barakallahu fikum, langsung mati, tidak bisa bergerak lagi, mereka tidak buang. Barakallahu fikum. Pemakan. Pakai khamar lagi. Satu paket. Habis bahas sabung. Ayam mati makan, minum pakai apa? Makan pakai khamar. Taib. Allahu akbar. Satu paket. Ini menunjukkan bahwa kejelekan itu saling tarik-menarik. Selesai dia melakukan kejelekan, akan terbuka kejelekan berikutnya. Barakallahu fikum. Beda dengan kebaikan. Demikian juga tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Begitu Anda beramal saleh, akan terbuka di hadapan Anda amal saleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau orang diberi taufik, senantiasa tidak henti-hentinya dia melakukan kebaikan. Sama dengan orang yang makhdul. Makhdul orang yang diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melakukan kejelekan, akan terbuka kejelekan berikutnya. Wallahul musta'an. Habis nyabung ayam, ayam mati. Masa mau buang, masih baru ini. Masih hangat. Jauh beli apa? Kesegaran atau yang lainnya, kumbakar juga itu, kumasak juga untung, barakallahu, jadikan tola-tola. La haula wa illa billah. Baik. Ini kejelekan saling tarik menarik, sebagaimana juga kebaikan saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasara halal sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin karena hukum asalnya mereka ya'taqiduna tahrimat dzabih li ghairillah. Hukum asalnya mereka mengharamkan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka sebenarnya mengharamkan al-mayyitat dan bahkan babi. Barakallahu fikum. Sesungguhnya tetap haram untuk mereka. Bi khilafi ghairihi minal kuffar min abadil awthan waz zanadiqa wal murtaddin wal majus. Berbeda dengan orang-orang kafir lainnya selain Yahudi dan Nasara, karena Yahudi dan Nasara ada kitab yang mereka baca, mereka pelajari, yang mereka pegang. Barakallahu fikum. Beda dengan orang kafir yang lainnya, para penyembah berhala, patung, orang-orang zindik, orang-orang murtad. Barakallahu fikum. Wal majus, penyembah api. Fa innahum la tahillu dhabaihum. Mereka-mereka ini tidak halal sembelihannya. Barakallahu fikum. Hatta yang murtad tadi, murtad kemudian masuk Nasrani atau masuk Yahudi. Barakallahu fikum. Dia menyembelih tidak halal sembelihannya untuk kaum muslimin. Wa kadzalika al-musyrikuna syirkan akbar min 'ibadil qubur wal adriha wa nahwihim. Demikian juga sembelihannya orang-orang musyrik walaupun haji dia. Walaupun haji sorbannya gede. Tapi dia musyrik. Baik, dia musyrik. Dia meyakini bahwa ada yang bisa menolong, membantu, menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia rukuk sujud di kuburan wali fulan. Diingatkan dia tentang perbuatannya bahwa itu adalah kesyirikan. Baik, itu adalah kekufuran. Tetap dia dengan keyakinan salahnya ini. Barakallahu fikum. Maka kita nyatakan kafir, dia musyrik. Kalau dia terang-terangan dengan itu, barakallahu fikum, menentang kebenaran, musyrik dia. Tidak boleh sholat di belakangnya. Setelah dia diingatkan, Pak Haji tidak betul ini. Ini syirik billahi subhanahu wa ta'ala. Pak Haji menyembah Allah, juga menyembah ini. Tidak boleh Pak Haji. Ah, nyanda. Memang sebagi ini torang. Biar ngoni bilang syirik leh. Sebagi ini. Ngoni itu yang baru-baru. Memang ngoni itu wahabi memang ngoni. Sedik-sedik bidah, sedik-sedik musyrik. Sedik-sedik kafir. Ya subhanallah. Bukan kita yang vonis mereka. Coba baca Al-Quran. Betapa gamblangnya, betapa terang dan jelasnya yang namanya kesyirikan. Mana ketauhidan. Sangat-sangat jelas sekali. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang barakallahu fikum yang bisa beralasan. Karena dalam Al-Quran penjelasan tentang at-tauhid wa syirk itu sangat-sangat jelas. Sangat gamblang. Wa kadzal musyrikuna syirkan akbar. Demikian juga orang musyrik yang ngaku muslim tapi melakukan kesyirikan syirkun akbar. Min ubadil kubur, dari para penyembah kubur. Barakallahu fikum. Para penyembah kubur. Mereka tidak mau dikatakan penyembah kubur. Subhanallah. Wal udriha. Udriha ini barakallahu fikum. Monumen atau apa namanya nisan. Wanahwihim dan yang lainnya. Jadi, kuburan dijadikan tempat untuk meminta, berharap. Kuburan dijadikan tempat untuk mencari kesembuhan. Kuburan dijadikan tempat untuk mempermudah jodoh. Barakallahu fikum, memperlancar usaha dan seterusnya. La hawla wala quwata illa billah. Kuburan dijadikan tempat untuk menyembelih, tempat untuk bernadar, rukuk sujud, subhanallah. Lah terus apa ini kalau bukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wallahul musta'an. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.